Untuk seorang ibu yang memiliki beberapa balita di 10 hari terakhir, salat malam di rumahnya bagaimana? Ya, kerjakan sebisa ya, sebisa mungkin. Ya, tentu jika dia ingin sungguh-sungguh mendapatkan Lailatul Qadar, maka ya dia upayakan untuk menidurkan anaknya di awal malam setelah itu. Dan ini tentu menunjukkan kesungguhannya luar biasa. Kan tidurkan anak biasanya juga terus ketiduran. Nanti kemudian memang orang yang serius untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mungkin. Apa yang bisa dilakukan wanita haid di 10 hari yang terakhir? Ya, melakukan yang bisa dilakukan, tentu yang tidak bisa dilakukan cuma sholat. Ya, cuma sholat. Kalau untuk malam harinya yang cuma bisa dilakukan cuma, yang tidak bisa dilakukan cuma sholat. Namun bisa, tetap bisa zikir, doa, baca Quran tanpa nyentuh mushaf, tentu, tetap bisa. Apakah boleh orang tua yang ingin membagi waris namun harta yang akan dibagikan ini masih dalam sewaan? Beliau berpendapat jika sewa orang itu sudah selesai maka pembagiannya sudah jelas. Boleh saja. Meskipun itu dalam keadaan tersewakan. Nah, namun tidak kemudian membatalkan akad sewa. Karena akad sewa tidak boleh dibatalkan. Dan itu nanti kemudian sudah jelas, oh ini haknya A, haknya B. Namun perlu diketahui kalau itu adalah maksudnya bagi waris, tentu kalau itu hartanya bapak, ya maka bapak tidak dapat apa-apa. Bapak langsung miskin tiba-tiba. Kan? Karena dia teranggap mati. Kan? Jika seorang suami bersedekah, apakah istri dapat pahala? Istri tidak bisa bersedekah karena suami seperti suami karena tidak berpenghasilan. Yeah. Kita sarankan kepada suami untuk hendaklah dia bersedekah lewat tangan istrinya. Yeah, kasih duit, tolong sedekahkan si fulan-fulan. Karena siapa yang jadi perantara sedekah, dia dapat pahala sebagaimana orang yang bersedekah. Sama yang jadi perantara bersedekah, dia lewat jadi kerannya, jadi talangnya, maka dia dapat pahala orang yang bersedekah tanpa mengurangi pahala orang yang bersedekah. Apabila sholat saat itikaf, bolehkah keluar untuk sholat tarawih jamaah di masjid lain, masjid sendiri tidak ada jamaah tarawihnya. Maka masjid tersebut tidak layak untuk dijadikan tempat i'tikaf. Yang tidak membatalkan i'tikaf itu manakala dia masjidnya adalah masjid jamaah, kemudian dia ingin sholat Jumat. Maka kepergiannya untuk sholat Jumat tidak membatalkan i'tikaf. Kalau di kasus ini maka keluarnya dia membatalkan i'tikaf. Apakah amalan ibadah selain sholat dan qiraah pada malam 10 hari? Apakah bacaan tasbih, tahmid, takbir cukup? Cukup. Demikian juga sedekah. Carilah orang miskin di antara kegiatannya. Keluar rumah cari orang miskin. Tetangga yang miskin dan sebagainya. Ya, datangi kemudian berikan sedekah padanya. Ya, dan sedekah yang saya sarankan sedekah yang ditujukan kepada fakir miskin. Ya, ini lebih sesuai dengan maksud daripada infak ke masjid. Ya, daripada infak ke masjid. Ya, kecuali memang jika masjid itu memang betul-betul memang membutuhkan. Memang betul-betul membutuhkan. Jika kemudian masjid tersebut itu sudah berkecukupan dan dia tidak membutuhkan, ya, maka lebih lebih yang kita sarankan untuk langsung ke fakir miskin. Nah, sebagian infak tersebut untuk kita jumpai ya, pemanfaatannya tidak jelas atau pemanfaatan yang ya, tidak kemudian bisa kita katakan tidak tidak memberikan pahala yang jelas untuk penginfak. Ya, karena tidak untuk kemudian berkaitan dengan kenyamanan jamaah dan seterusnya, non cuma untuk pernik-pernik penghias pengindah, nah, ya cuma sekedar untuk pengindah yang ya boleh jadi tidak begitu jelas nanti manfaatnya untuk manfaatnya dan pahalanya. Gerak-gerak yang membatalkan sholat itu yang bagaimana, katanya ada yang sebut gerak 3 kali maka batal. Apakah ini khilafiyah? Ya demikian, 3 kali berturut-turut demikian disebutkan oleh sebagian syafi'iyah muta'akhirin. Namun yang benar, gerakan yang membatalkan adalah banyak berturut-turut dan tidak dibutuhkan. Syaratnya 3, banyak berturut-turut dan tidak ada kebutuhan. Ya, misalnya pas sholat kemudian lari di tempat, misalnya jogging, batal sholatnya karena banyak berturut-turut. Nah, tidak ada kebutuhan. Nah, kalau kemudian ada kebutuhan, ya, misalnya Nabi perintahkan untuk mukul kalajengking, ada kalajengking ternyata. Ya, kemudian tak jauh dari situ ada sapu. Maka dia gerak, boleh jadi 10 langkah atau ini ngambil sapu kemudian mukulkan, kemudian akhirnya matilah si kalajengking, kemudian dia lanjutkan sholatnya. Mukulkannya boleh jadi 5 kali atau berapa, dan sholat dilanjutkan. Maka tidak apa-apa, karena itu dibutuhkan. Apakah ketika qiyamul lail disunahkan urutan surat yang dibaca sesuai urutan mushaf? Secara umum untuk sholat itu hendaknya memperhatikan, dianjurkan tidak wajib untuk memperhatikan urutan mushaf. Ya, artinya setelah baca an-naba, ya baca abasa. Tidak kemudian baca abasa, kemudian an-naba. Dianjurkan untuk mempertimbangkan urutan mushaf sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi di At-Tibyan fi Adab Ahmalatil Quran. Misalkan kita ingin salat malam baca seluruh juz 30, juz amma, apakah lebih afdal suruhnya dibagi 11 rakaat atau dibuat banyak rakaat per rakaat satu surat? Cukup lebih afdal kalau satu juz tadi dibagi 11 rakaat atau dibagi 8 rakaat. Kalau masjid itu tidak ada atau sebagian enggak ada jamaah salat 5 waktu, tapi kita iktikaf beberapa orang di masjid itu, lalu bisa kita tegakkan salat jamaah di masjid itu, bolehkah kita iktikaf di masjid tersebut? Boleh saja. Kalau demikian keadaannya. Bolehkah membaca Al-Quran dengan suara sangat lirih karena tenggorokan sedang sakit? Jawabannya boleh. Bagaimana kebatasan waktu iktikaf bagi wanita? Sama dengan laki-laki. Kalau kemudian batasan minimal, maka pendapat jumhur, ya, dan itu yang dipilih oleh Syaikhul Fauzan telah kita baca, tidak ada batasan minimalnya. Ya, asalkan sudah dikatakan berdiam diri di masjid, maka sudah terhitung iktikaf. Allahumma innaka afuwun hanya dibaca saat 10 hari terakhir Ramadan atau boleh di luar Ramadan. Yang dituntunkan, yang masuk, yang dianjurkan untuk 10 hari, 10 malam terakhir Ramadan. Namun seandainya ada orang yang mau menggunakannya di luar Ramadan, menimbang makna. Menimbang maknanya, maka tidak mengapa. Pada saat mengqadha puasa Ramadan, apakah juga berlaku hal-hal yang dapat merusak puasa Ramadan, semacam omongan kotor? Omongan kotor mau Ramadan, mau bukan Ramadan, itu sama haramnya. Sama haramnya. Nah, apakah kemudian omongan kotor saat qadha Ramadan itu merusak pahalanya? Sama, merusak pahalanya. Bagaimanakah hukum jima orang yang sedang safar saat Ramadan? Dia safarnya untuk jima, ataukah jima saat safar? Itu beda. Kalau safarnya untuk jima, dia memang wah ini gimana ya supaya ini yuk safar yuk. Maka safarnya untuk jima, maka dia teranggap membatalkan puasa dengan jima. Namun kalau dia safar kemudian jima, maka itu tidak mengapa. Orang tua kita tidak punya niat untuk melakukan haji dan umrah, namun kita sebagai anak mampu membiayai orang tua untuk melaksanakan ibadah tersebut. Baiknya bagaimana? Ya sudah, dia tidak punya niat. Ya mau digemanakan? Mau digendong atau gimana supaya berangkat? Enggak. Kita berangkatkan meskipun bagi mereka tidak jelas karena ingin atau hanya sekedar mau berangkat saja, atau bagaimana sebaiknya? Sebaiknya dimotivasi, diingatkan keutamaan haji dan umroh dan semacam itu. Sampai mereka tertarik, kemudian baru dibiayai. Jika orang tua tidak adil dalam bagi waris, dalam hal ini ortu bagi waris saat masih hidup. Ada anak yang diberi, ada yang tidak. Atau pembagian tidak sesuai syariat, namun anak yang tidak kebagian ini mengalah, tidak mau protes. Berarti kan tidak rela ya. Nah, mengalah tidak mau protes. Tidak mau protes, bukan rela ya. Cuma tidak mau protes, kan beda ya. Tidak mau protes itu artinya sebenarnya dongkol, kan? Namun ya sudahlah. Apakah orang ini akan dituntut oleh Allah kelak di akhirat? Membagi waris berdasarkan hukum Allah, hukumnya wajib. Maka dia orang tua ini berdosa karenanya. Dan si anak punya hak untuk menuntut orang tuanya karena telah dizalimi oleh orang tuanya pada hari kiamat. Bisa untuk tambahan pahala. Dan pada hari itu semua orang itu cari pahala. Pada hari itu semua orang gimana dapat pahala dari orang lain. Sebagaimana kemarin kita bahas. Cari pahala. Nanti bisa dimanfaatkan. Lebih baik salat malam munfarid tapi membaca Al-Quran sendiri, atau menjadi makmum tapi hanya mendengarkan bacaan imam? Ya, lebih baik jamaah. Lebih baik berjamaah. Bagaimanakah cara menghitung zakat investasi? Contohnya rental mobil, mobil masih kredit. Jawabannya, yang terkena zakat adalah harta mengendap dari hasil rental mobil. Artinya kalau kemudian dari rental mobil tersebut dapat uang, uangnya kepakai untuk bayar kredit, untuk makan habis, ya sudah. Tapi kalau dari situ kemudian nanti ada yang mengendap, ditabung. Ya, maka nanti kemudian mengendap itu terus mengendap, mengendap tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak, akhirnya ketemu nisab. Ya, udah ketemu nisab, ya, maka belum kena zakat. Masih nunggu setahun lagi, setelah genap setahun, tidak pernah kurang dari nisab, baru kena zakat 2,5% kali angka tersebut. Zakat investasi dikiaskan dengan apa? Zakat investasi masuk dalam zakat uang kertas, yaitu zakat tabungan. Di kampung kami ada masjid yang menenggarakan tarawih 11 rakaat, ada juga yang 23 rakaat. Sama-sama suratnya pendek, sama-sama setengah jam semua ya. Mana yang lebih afdal kami ikuti. Jika sama waktunya, sebagaimana perkataan Syekh Jibril, tolak ukurnya adalah waktu. Tolak ukurnya adalah waktu. Kalau waktunya sama, kemudian 11 itu adalah berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu yang lebih baik. Menimbang keutamaan angkanya yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masjid di tempat kami tinggal menyediakan tempat sholat untuk muslimah sejajar sop laki-laki. Hukum sholat dengan susunan sop tersebut, hukum sholatnya sah. Cuma susunan semacam itu hukumnya makruh. Apakah kami lebih baik mundur hingga di belakang laki-laki meskipun beda ruangan? Kalau kemudian ada sekat itu beda ruangan, maka sop yang terbaik sejak dari namun keadaannya demikian cuma sampingan, maka wallahu a'lam, ya lebih baik menyusun sop dari yang paling belakang. Yang dimaksud khatam Al-Quran dalam kisah Anas bin Malik, beliau khatam sendiri atau sejenis tadarusan semaan yang sekarang banyak dipraktikkan. Yang dimaksud adalah khatam sendiri, bukan kemudian ini khatam seperenam Quran, ini seperenam, ini seperenam. Misalnya itu enam orang, satu lingkaran enam orang berarti seperenam, seperenam. Seperenam, bukan demikian, namun satu orang. Maka itu bukan khatam yang benar. Kalau semacam itu bukanlah khatam. Jika kita jadi makmum imam yang di akhir salat tarawih dan witir berdoa dengan jahar, makmum pada mengaminkan, apa sebaiknya sikap kita? Diam saja, cukup diam atau sibuk dengan bacaan yang ingin kita baca? Supir bis dan truk seringkali saya temui berbuat zalim di jalan raya. Apakah perlu dimaafkan? Mengingat secara umum tidak ada perubahan dari waktu ke waktu. Tidak memaafkan enggak mengapa. Nanti bisa dituntut di akhirat untuk tambahan ganjaran. Dikatakan ada perbedaan pendapat apakah meninggalkan hal yang sunnah dan melakukan hal makruh adalah kemungkaran. Apa yang dimaksud mungkar di sini? Mungkar yang perlu diingatkan. Ya, apakah kemudian orang melakukan hal makruh itu dia melakukan hal yang mungkar yang perlu diingatkan bagi siapa saja yang melihatnya, ataukah bukan? Mungkar dalam artian amar ma'ruf nahi mungkar. Maka sebagian ulama mengatakan itu termasuk. Namun kita katakan, namun pengingkarannya tidak sejenis dengan pengingkaran terhadap perbuatan yang haram. Ketika qiyamul lail non tarawih berjamaah, apakah niatnya sendiri-sendiri atau tetap berjamaah? Loh, kalau sholatnya berjamaah, ya niatnya ya berjamaah. Wong ini berjamaah, kok niatnya sendiri-sendiri? Niatnya sholat sendiri ya, jangan. Nanti terhitung sholat sendiri ya, dan dapat pahalanya pahala sholat sendiri. Ini sholatnya dia ikut imam di akhir malam, berjamaah, ya niatnya ikut berjamaah, jangan niat sendiri. Kalau mau niat sendiri, mau niat sholat sendiri, ya jangan berjamaah. Ketika pada waktu witir kita batal wudu dan tidak dapat witir terakhir, apakah kita tidak mendapatkan keutamaan sholat semalam suntuk? Insya Allah mendapatkannya, karena kita punya udzur. Apakah lebih baik menahan yang menyebabkan batal yaitu kentut saat seperti ini? Jika memungkinkan ditahan, ditahan tidak mengapa. Apa hukum makmum mengangkat tangan dan mengaminkan ketika khatib Jumat berdoa? Karena biasanya informasi yang saya dapatkan adalah bahwa itu tidak dituntunkan, bahkan tidak boleh. Bukankah asalnya berdoa itu dengan mengangkat tangan dan berisyarat dengan jari itu hanya khusus untuk imam? Seandainya berlaku untuk makmum, seharusnya makmum juga berisyarat dengan jari. Ya, maka yang terpenting di sini adalah aminnya, suaranya cukup lirih. Seandainya dia sambil angkat tangan, asalkan suaranya lirih tidak mengapa. Asalkan suaranya lirih, mudah-mudahan tidak mengapa. Namun seandainya itu tidak dilakukan, diaminkan ya, tanpa angkat tangan juga tidak apa-apa. Namun jangan bersuara keras. Bagaimanakah kalau kadang ikut 11 rakaat, di lain hari ikut 23 rakaat? Tidak apa-apa. Boleh-boleh saja. Ini masjidnya sebelah sisi utara, 11 rakaat, sisi selatan, kita mau bergaul dengan semuanya. Asalkan kemudian semuanya sholatnya dengan tumakninah, kadang 2 hari di masjid sebelah utara kampung, kadang di sebelah selatan kampung, hukumnya tidak mengapa. Sholat witir 2 rakaat salam, 1 rakaat salam, atau 3 rakaat salam, dua-duanya boleh. Boleh 2, 1, atau 3 sekaligus, namun tidak seperti maghrib, artinya ya, tidak ada tasawuf awalnya. Qunut witir dilakukan sebelum rukuk atau sesudah rukuk? Nah, ini berkenaan dengan riwayat yang mengatakan kalau qunut witir itu sebelum rukuk sahih ataukah tidak? Ataukah kemudian dalam hal ini adalah qiyas dengan qunut nazilah? Ya, sebagian ulama mengatakan riwayatnya dhaif. Riwayatnya dhaif, kemudian dalam masalah ini qiyas dengan qunut nazilah yang itu setelah rukuk. Namun jika kemudian imamnya kemudian menguatkan riwayat yang mengatakan kalau qunut witir itu sebelum rukuk, yang ini di hadisnya dikuatkan oleh Al-Albani, ya, maka kewajiban makmum gampang saja. Tinggal ikuti imam. Maka mungkin untuk sebelum rukuk dan mungkin setelah rukuk. Manakah yang terbaik? Maka ini berkaitan dengan masalah riwayat sebelum rukuk. Berkaitan dengan riwayat sebelum rukuk. Kalau sepakat dengan ulama yang mengatakan derajatnya kuat, ya maka ya silakan kunut witir sebelum rukuk. Namun jika sepakat dengan ulama yang mengatakan itu derajatnya lemah, maka dalam hal ini dan dikiaskan dengan kunut nazilah. Kunut nazilah setelah rukuk. Bolehkah sholat taraweh 2 rakaat lalu witir 9 rakaat? Oh, 2 rakaat habis itu 9. Kalau itu di rumah mudah-mudahan tidak apa-apa. Tapi yang di masjid jangan. Tadi sebagaimana telah kita bacakan. Kita hibahkan tanah untuk membangun TK. Lalu suatu saat kita bangun TK di sana, akan tapi masih terdapat sisa tanah. Lalu kita bangun rumah pribadi di tanah yang telah kita hibahkan. Bagaimana hukumnya? Hukumnya sama dengan menjilat kembali pemberian. Ya, berarti meralat sebagian pemberian. Ini adalah perbuatan tercela yang diharamkan oleh sejumlah ulama. Apakah boleh seorang muslim berjanji kepada seorang muslimah untuk menikahinya setelah si muslim ini lulus? Kalau boleh dan tidaknya janji, jawabannya boleh. Namun kita sampaikan bahasanya kalau jaraknya terlalu lama itu ya, sebaiknya tidak diterima janji semacam itu. Nanti kalau datang ada lelaki yang lebih baik, gantengnya ataukah kemudian lainnya, ya, mapannya ekonomi, kita tidak repot dengan janji-janji yang sudah ada. Apalagi kemudian habis itu kemudian ada kontak-kontak, hubungan, nah, maka kalau terlalu lama itu sering kemudian tidak terkontrol sehingga kelewat batas. Maka jika terlalu lama, ya boleh jadi kita katakan lebih dari setahun, ya, tolak saja janji semacam itu. Baik, jika kurang lebih cuma 6 bulanan dan semacam itu, maka mudah-mudahan tidak apa-apa. Asal bisa jaga diri. Bagaimanakah bacaan doa khatmil Quran? Bacanya bebas. Jika pembagian waris disegerakan sebelum meninggal, apakah juga harus sesuai dengan kaidah pembagian harta waris? Harus mengikuti kaidah pembagian harta waris. Maka berulang kali saya sampaikan, kalau itu hartanya bapak, maka bapak tidak dapat. Artinya apa? Mengikuti kaidah waris. Bolehkah mengenapkan sholat witir agar tidak menjadi witir? Di sholat witir itu ada kunutnya. Maka kita yang bukan sholat witir tetap boleh saja, meskipun kita tidak bermaksud menjadikannya witir. Bagaimanakah mendidik diri sendiri agar memiliki sikap lemah lembut dan akhlak yang baik? Jadi antaranya adalah mengamati, memperhatikan orang-orang yang punya akhlak-akhlak yang lembut. Di antara caranya adalah minta tolong kepada kawan yang dekat untuk menegur kalau dirasa kasar, kurang lembut. Saya ingin jadi orang yang lembut seperti antum. Maka tegurlah saya kalau kok kayak-kayaknya tidak lembut. Apa hukum gosok gigi dengan pasta gigi saat puasa? Hukumnya makruh. Alasan makruh yang disampaikan oleh sejumlah ulama kontemporer adalah karena daya serap pasta yang kuat. Dalam beberapa bahan bacaan yang saya jumpai, banyak perkataan ulama yang menegaskan Lailatul Qadar malam yang ke-27. Bagaimanakah menyikapi hal ini? Baca juga alasan yang lain kalau mau merontokkan pendapat yang mengatakan 27. Baca alasan yang lain. Alasan yang lain yang kemudian menguatkan selain 27, maka nanti akan dibawakan dalil-dalil yang merontokkan pendapat yang mengatakan kalau itu 27. Kalau cuma ingin sekedar merontokkan pendapat yang mengatakan 27. Lain halnya kalau sudah yakin dengan yang atau sudah cenderung dengan yang 27. Namun itu pun perlu diketahui. Ulama yang mengatakan itu 27, malam 27, mereka menggarisbawahi itu yang berpeluang besar. Artinya tidak kemudian memastikan. Namun peluang besar, probabilitasnya tinggi itu di malam 27. Mohon jelaskan tentang 7 butir koma ajwa dapat menghilangkan sihir dan racun. Kalau bunyi hadisnya mencegah, statusnya mencegah, mencegah pengaruh sihir dan pengaruh racun. Ya, yang tentu ini berlaku manakala seorang itu punya yakin. Kalau tidak yakin, lebih yakin dengan hal-hal yang bersifat fisik, masa sih racun? Koma ajwa sama apa racun. Dan yang kedua, jangan untuk mainan. Minum koma ajwa, habis itu minum racun. Namun, kemudian makan koma ajwa, seandainya kemudian kena racun, boleh jadi kemudian makanan basi atau apa, itu jadi racun untuk tubuh, maka dan kita yakin insya Allah dinetralkan. Apakah termasuk namimah bila kita mengatakan harga jual toko lain kepada toko lain dengan maksud kita kita dituduh menghancurkan harga pasar dan membela diri dengan mengatakan, atau kita mengadu harga untuk mendapatkan harga termurah dari supplier. Oh, kalau saya kulaan di toko A, saya barang segini dapat harga sekian. Ini harganya 5.000. Kok di toko Anda kok harganya 10.000? Apakah ini termasuk termasuk namimah? Ya, maka jika kemudian keduanya itu yang dimaksud namimah itu adalah orang yang punya hubungan dekat, kemudian hubungannya retak gara-gara hal tersebut. Adapun jika dua pemilik toko itu tidak berkawan, ini sebelah sana, ujung Jalan Gejayan sama sebelah ujung sebelah sana enggak kenal, cuma cerita, ini di sana kalau barang semacam ini harganya sekian, di sini sekian. Maka Allah alam itu bukan termasuk namimah, karena tidak ada retak hubungan yang terjadi. Tidak ada keretakan hubungan yang terjadi. Yang disebut namimah itu manakala terjadi retak hubungan. Semula berkawan, bertetangga, akhirnya jadi bermusuhan. Meskipun apakah selayaknya perbuatan ini dilakukan, maka wallahu ta'ala a'lam tidak selayak ini dilakukan. Tinggal kalau tahu ini terlalu mahal, ya sudah. Ya, datang saja ke toko yang lebih murah, tanpa perlu kemudian, kamu ini kemahalan, cari untung terlalu banyak dan sebagainya. Boleh jadi tidak termasuk namimah, namun termasuk sab, mencaci dan mencelah. Ya, termasuk mencaci dan mencela si pemilik toko yang dianggap terlalu mahal. Bagaimana katobat dari namimah? Apakah perlu juga minta maaf kepada yang bersangkutan? Adakah doa khusus yang supaya dijauhkan dari riba dan namimah? Wallahu a'lam, sebagaimana kasus riba. Kalau memang kita atau kemudian pelaku namimah, namam ini telah ketahuan. Oh, ini yang ngomong-ngomong kemudian yang bikin saya dihabisi sama itu, dimusuhi sama itu, ya, maka wajib minta maaf. Selain ketentuan-ketentuan dalam masalah taubat. Apa yang Nabi baca ketika salatnya rukuk dan sujud yang sangat lama? Mengulang-ulang tasbih, kalau untuk rukuk, mengulang-ulang tasbih sampai boleh jadi ratusan kali. Sedangkan kalau untuk sujud, maka memperbanyak doa. Apakah zakat mal boleh untuk bangunan masjid? Jawabnya tidak boleh menurut pendapat yang benar. Ya tidak. Atau bangunan yang digunakan untuk kaum muslimin semacam misalnya gedung dakwah. Ya, yang benar tidak boleh. Ya. Imam tarawih 20 rakaat. Ada makmum yang ingin 8 rakaat. Pertanyaannya, sebaiknya makmum menghentikan pada 8 rakaat kemudian pulang, witir di rumah, atau makmum datang setelah 12 rakaat baru mengikuti imam, atau 8 rakaat istirahat lalu ikut witir dengan imam. Maka yang pertama yang dilakukan adalah tidak afdol. Yang afdol adalah ikut imam sampai selesai. Meskipun sebenarnya kita penggemar 11, ketika imamnya itu penggemar 23, ikuti imam sampai selesai, maka dapat pahala sepanjang malam. Kalau kita tidak melakukan hal tersebut, maka ya tidak berdosa. Tidak berdosa, namun tidak dapat pahala sholat sepanjang malam. Nah, dari tiga pilihan tadi, kalau kemudian orang itu mau ngambil pilihan ngotot, cuma mau ngambil 8 rakaat, ya pilihan satu yang lebih baik, yang paling ringan. Sebaiknya 8 rakaat kemudian pulang. Meskipun kita katakan itu kurang afdal, yang terbaik adalah ikut imam sampai selesai, meskipun dia punya keyakinan bilangan yang berbeda dengan keyakinan kita. Seorang bapak berniat memberikan rumah warisan jika meninggal hanya kepada dua anak perempuan, padahal total anak lima. Apakah ini boleh? Sangat tidak boleh. Sangat-sangat tidak boleh, kezaliman. Apakah lalu rumah itu harta yang ditinggalkan bapak harus dibagi waris? Iya, dibagi. Peninggalan bapak dibagi berdasarkan ketentuan syariat. Atau wasiat untuk hanya dua anak ini tetap wajib dilakukan, haram dilakukan. Ini wasiat yang batil, wasiat yang haram, wasiat yang melanggar syariat. Haram untuk dilaksanakan. Maka harta warisan tersebut harus dibagi sesuai dengan ketentuan syariat. Wasiat tersebut adanya dianggap tidak ada. Mengapa wanita wanita iktikaf di masjid? Ya, karena demikianlah para istri Nabi, iktikafnya di masjid. Mereka tidak iktikaf di rumah, mereka iktikaf di masjid. Bolehkah jika hanya salat malam, baca Al-Quran di rumah, wanita ini tidak ngantuan meskipun sendirian, dan apakah ini boleh? Kalau boleh, boleh. Namun apakah ini iktikaf? Bukan iktikaf. Apakah dapat Lailatul Qadar? Dapat. Dapat pahala itikaf? Tidak dapat. Dapat pahala sholat? Dapat. Apakah namiyah itu hanya berlaku untuk antara kedua muslim, sehingga bila ada orang yang melakukan namiyah antara muslim dan kafir tidak mengapa? Bukan tidak mengapa, tidak termasuk dalam larangan namiyah. Tidak termasuk dalam larangan namiyah. Adapun mengapa dan tidak, maka nanti ada pertimbangan yang lain. Ya, karena yang mengapa itu bukan hanya namiyah. Kalau semua yang menimbulkan bahaya, tidak boleh. La dharra wa la dirar, meskipun itu bukan namimah. Hanya kemudian karena ini dengan orang kafir, maka orang kafir non muslim yang enggak terima, dilabrak, wah. Laporkan polisi karena pasal tindakan tidak menyenangkan. Pasal yang paling karet. Tindakan yang tidak menyenangkan. Wah, ini kan dapat masalah. La dara wa la dirara, maka tidak boleh. Maka yang namanya mengapa itu bukan hanya namimah saja. Namimah itu salah satu. Salah satu sebab ini perbuatan ini jangan dilakukan. Kenapa? Namimah. Kalau ini bukan namimah, itu bukan berarti itu boleh dilakukan. Kan? Ini bukan namimah, itu bukan maknanya silahkan Anda lakukan. Kan? Kalau pertanyaan ini, apakah ini namimah atau bukan? Kita katakan bukan namimah. Apakah boleh dilakukan? Ya. Ada pertimbangan yang lain. Dan di antara pertimbangannya adalah la dharara wa la dirara. Kalau itu satu hal yang membahayakan, maka tidak boleh. Jika kita merusak fasilitas umum, maka wajib mengganti. Sangat wajib untuk mengganti. Karena dosanya kita, dosa pada banyak orang. Karena ini harusnya dimanfaatkan oleh banyak orang, tidak bisa dimanfaatkan. Mengingat biasanya jika ada fasilitas umum yang rusak, langsung diperbaiki oleh pihak terkait. Belum tentu. Nah, belum tentu langsung diperbaiki oleh pihak terkait. Nah, seandainya kemudian diperbaiki oleh pihak terkait, kita sampaikan, Pak, ini duit untuk keperluan perbaikan tersebut. Bapak tidak perlu instansi, ini tidak perlu kemudian mengeluarkan biaya. Karena saya yang merusaknya. Saat Idul Fitri kemudian biasa salam-salaman dengan tetangga, bolehkah salaman dengan lawan jenis nenek-nenek sudah tua renta? Sebagian ulama membolehkannya, namun perlu dirinci. Dengan kakek-kakek misalnya, kakek-kakek ini kakek-kakek keladi apa bukan? Kalau kakek-kakek tersebut, dia sudah kakek-kakek. Namun kata orang, kakek keladi, makin tua makin menjadi-jadi. Ya maka tidak boleh. Namun kalau kemudian dia memang kakek demikian tua renta sudah ini dan seterusnya, ya maka al-afdal, maka ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Apakah ini termasuk pengecualian ataukah tidak? Al-afdal kalau bisa menghindari, hindari. Ya, hindari, kalau bisa menghindari maka hindari. Dan jika tidak, kemungkinan keadaannya kemudian tidak bisa, betul-betul tidak bisa dihindari, maka wallahu ta'ala a'lam, mudah-mudahan tidak mengapa. Apabila imam membaca jar, apakah makmum membaca al-fatihah? Apabila iya, kapan membacanya? Kalau al-imam syafi'i, syafi'iyah membaca. Jika membaca kapan terserah, karena menurut ulama yang mewajibkan membaca, makmum tidak punya kewajiban mendengar. Sehingga boleh jadi pada saat imam membaca al-fatihah, kita baca al-fatihah. Atau bisa kita pastikan dia pasti baca surat, maka saat itu kita kita baca al-fatihah. Bagaimana kata tacar qada' witir saat duha? Misal 3 rakaat itu salam dulu baru ditambah 2 rakaat atau langsung 4 rakaat 2-2. Ya qada' witir itu apa yang jadi kebiasaan tambah 1. Jika biasanya 3 rakaat, maka berarti 4 rakaat. Maka wallahu a'lam 2 rakaat kemudian 2 rakaat. Mana yang lebih utama untuk wanita menghidupkan malam di rumah atau itikaf di masjid yang di dalamnya terdapat salat berjamaah di akhir malam? Jika memungkinkan untuknya pilihan kedua yang lebih baik. Dia dapat itikaf, dapat pahala kemudian jamaah di akhir malam. Witir 9 rakaat tasawuf awal di rakaat ke-8. Kalau witir 3 rakaat yang afdal pakai tasawuf awal di rakaat kedua ataukah tidak? Tanpa tasawuf awal. Kalau 3 rakaat tanpa tasawuf awal. 3 kemudian juga tadi 5, 7 itu tanpa tasawuf awal. Dalam menelaah satu hadis, ingin tahu makna dan penjelasan dari ulama terdahulu, bagaimana caranya? Apakah lalu kita buka beberapa kitab misalnya Nahlul Autar, Murni, Syarah Sunnah, ataukah cukup salah satunya? Ya, mau kemudian, ya tergantung kebutuhannya. Mau penelitian, mau tawasuk. Ya. Kalau mau tawasuk, semuanya. Nah, ini satu hadis, hadisnya ini adalah pembahasan fikih. Maka buka suruh hadis. Kitab-kitab, saroh-saroh, hadis. Karena ini hadis fikih, maka bisa kemudian dibuka di hadis-hadis ahkam. Di bulul maram mungkin ada. Nanti kemudian saroh-saroh bulul maram. Ya. Ini hadisnya hadis fikih. Mesti kita lihat ada di kitab-kitab fikih. Ada di Murni dan yang lainnya. Maka tergantung tujuannya dan kebutuhannya. Kalau maksudnya adalah tawasuk, mau kemudian tahu semua pendapat ulama tentang hadis ini, ya, maka silakan semuanya dibuka dari sarah hadis, kemudian sarah-sarah kitab hadis-hadis ahkam, kemudian kitab-kitab fikih. Namun jika kebutuhannya cuma pengen gambaran, punya gambaran makna, maka cukup satu. Ketika satu ini kemudian semuanya sudah tercover, semua maknanya sudah, ya sudah. Kecuali kok ternyata ada dua kata yang kita tidak dapat penjelasannya di sini. Dan ini kita tidak tahu. Maka baru kita buka yang lain. Bolehkah iktikaf di masjid yang tidak full ada 5 jamaah, 5 waktu jamaah di sana? Kalau itu adalah statusnya masjid, maka boleh saja. Ya, statusnya masjid itu boleh saja. Meskipun ya, cari masjid yang jamaah 5 waktunya full, itu yang lebih baik. Karena berarti kita dapat pahala jamaah di sholat-sholat, di semua sholat 5 waktu. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhuda wa na'anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.